Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kisiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'ad, ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini apa yang telah kita kaji di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan hadis yang ada di dalam bab Thayyibun Nafsi. Hadis yang telah kita baca terdapat di sana beberapa faedah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, bayanu anna ityanal ahli yutayyibun nafs fahuwa minan ni'am. Penjelasan bahwa menunaikan hajat kepada keluarga itu akan memberikan kebahagiaan jiwa, dan itu termasuk diantara nikmat. Yang kedua, bayanu anna manzilatas sihah liman ittaqa. Penjelasan tentang kedudukan sehat, tentang posisi kesehatan bagi orang yang bertakwa. Hingga kemudian kesehatannya itu akan bisa mendorong, menjadi modal untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Orang beriman, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun pada masing-masingnya itu ada kebaikan-kebaikan. Sepanjang seorang hamba itu beriman, ada potensi-potensi kebaikan yang bisa digali dari keimanannya. Tetapi ketika seorang itu kuat, itu akan memberikan nilai lebih. Fayambaghi ayyatanil muslimu bisihatihi, maka hendaknya seorang muslim itu memelihara kesehatannya. Wayatanawalal mufida minal at'imah wal ashribah mastata'a ila dhalika sabila. Dan hendaknya memilih dari makanan-makanan, minuman yang menunjang kesehatan sesuai dengan apa yang dimampui. Makan makanan yang sehat, yang bergizi, karena makanan yang sehat, yang bergizi ketika menjadikan jasmaninya kuat, itu akan mendatangkan nilai lebih bagi dirinya. Tentunya bergizi, sehat didasari di atas prinsip halal. Wa alaihi ayyahrisa ala ijtinabi ma yadurru sihhatahu, demikian pula hendaknya bersemangat untuk menjauhi perkara-perkara yang akan memadharati kesehatannya. Dijaga kesehatan. Dijaga dari hal-hal yang akan menciderai kesehatannya. Apalagi hal-hal yang secara faidah kemanfaatannya tidak ada. Memilah, memilih di dalam mengkonsumsi makanan, minuman, dan juga aktivitas demi untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan termasuk perkara-perkara yang sifatnya mubah. Tetapi ketika diniati agar kuat, jasmani, sehat, lalu bisa menjadi beribadah kepada Allah, maka nilai dia memilih makanan, makannya, mengatur istirahatnya, mengatur pola hidupnya, itu menjadi ada nilai ibadah. Ya. Karena al-wasailu ala ahkamil maqasid, sesuatu itu akan mencapai hukum yang dituju. Ya. Berusaha untuk menjaga kesehatan, memilih makanan yang baik, menghindari perkara-perkara yang memadharatkan, untuk menuju sehat, sehat dalam rangka beribadah, maka upaya ini akan mendapati hukum apa yang ingin dicapai tersebut, hukum tujuannya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang muslim, tentunya pola hidup sudah ada bimbingan-bimbingannya. Islam tidak suka perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan untuk dirinya, apalagi sampai menimbulkan kerusakan untuk orang lain. Nah, pada dirinya merusak, semua orang paham dan semua orang sepakat, ya, akan membunuhmu. Jangan karena ini membunuhmu, bukan membunuh saya. Nah, ulama, kecuali ulama-ulama yang memang punya kecenderungan, ya memang hobi di situ, dia berat mengatakan hukum yang sebenarnya. Ya, dia mengatakan makruh. Kalau ditanya makruh itu apa, Pak? Makruh itu apa? Hah? Itu hukumnya. Hah? Dibenci. Apa maksudnya dibenci? Apa-apa yang dilarang oleh syariat tetapi bukan dengan ilzam. Ya. Dilarang oleh syariat tetapi pelarangannya tidak sampai diharuskan. Hukumnya ma yusabu fa tarikuhu wala yuaqabu fa'iluhu lidzatihi, sesuatu yang kalau ditinggalkan mendatangkan apa? Pahala. Tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa atau apa-apa. Hah? Kalau dikerjakan tidak dikenakan ancaman dosa pada asalnya, pada hukum asalnya. Sekarang kalau kita bicara makruh, kalau kita gunakan dalam logika, hasilnya kelihatan. Sampean, kalau duduk di sini, ya di pinggir jalan itu, duduk di sini, tidak apa-apa, tidak dikenakan larangan. Tapi kalau sampean jangan duduk di sini, nanti dikasih uang 100.000. Ada hasilnya. Pilih mana? Hah? Milih duduk tempat lain, iya kan? dapat apa? 100 ribu. Daripada duduk situ, memang gak dikenakin apa-apa, tidak didenda, tapi tidak dapat 100 ribu. Berarti milih ya duduk tempat lain, iya kan? Itu makruh. Kalau gak dikerjakan, ditinggalkan, ada ihtisab, saya tinggalkan ini karena dibenci, mendapatkan pahala. Lah orang mendapatkan pahala, milih mana? Mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan apa-apa karena alasan tidak dikenakan dosa. Pilih mana? Harusnya milih dapat pahala. Cuma kita itu tidak. Kalau sunnah apa? Ditinggalkan. Kalau makruh apa? Dikerjakan. Itu kita. Ya kan? Iya. Kenapa kerjakan? Makruh, Pak. Kenapa tinggalkan? Sunnah. Nah, sunnah. Kalau dikerjakan ada hasilnya. Ya kan? Tadi duduk di situ, sunnah hukumnya. Duduk situ dapat 100 ribu. Enggak duduk di situ enggak dapat apa-apa. Enggak dikasih hukuman juga. Pilih mana? Ya milih duduk situ, dapat 100 ribu. Ya kan? Nah, itu kalau duit. Kalau amalan soleh, enggak. Sama. Ketika Rasulullah SAW beritakan, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu dilipat gandakan ganjarannya dibanding sholat sendirian berapa? Ya, bisyab'in wa isrina darajah, 27 derajat. Tapi orang enggak begitu menilai. Ya kan? Biasa saja 27 derajat. Tapi kalau sholat sendiri 1 juta, sholat jamaah 27 juta. Semangat, Pak. Semangat. Kelihatan. Pulang jamaah dapat 27 juta. 27 lipat. Kalau sholat sendiri cuma 1 juta. Ya penuh masjidnya. Ya kan? 6. Jadi hal-hal yang dianggap makruh selalu dianggap itu dimudahkan untuk dikerjakan. Lebih parah lagi sesuatu yang hukumnya sebetulnya bukan makruh, tetapi dimakruhkan karena kadung senang, sehingga dianggap makruh. Padahal sepakat seluruh orang yang berilmu, baik ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu lingkungan, ilmu yang lain-lainnya, sepakat ya kan? Beri tulis di situ, membunuhmu, awas, ini, itu, penyakit semuanya. Tapi enggak dipedulikan. Bahkan itu masuk dalam kategori yang lebih berat pengaruhnya, seandainya boleh dibandingkan dengan narkoba misalkan, tingkat kerusakannya. Kalau narkoba, antum duduk di sampingnya orang sedang apa namanya, konsumsi sabu. Pengaruhnya apa terhadap antum? Tidak ada kan? Ya dia teler-teler sendiri. Ya. Tapi kalau yang ini, antum duduk di sebelahnya, apa pengaruhnya? Ya ikut kena penyakitnya, bahkan yang pasif lebih berat akibatnya timbang yang aslinya, pelaku aslinya. Ya kan? Nah. Jaga kesehatan, hindari perkara-perkara yang memadharati kesehatan. Wa kullu dhalika 'alal qanunin nabawi. Semua itu sudah ada aturannya di dalam ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagai contoh makan. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan kulu washrabu wala tusrifu, makan silahkan, minum silahkan, sepanjang itu halal, tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, silahkan makan apa saja yang hukumnya halal, sepanjang tidak ada larangan dari syariat, itu boleh dimakan. Itu bedanya makan dengan ibadah. Ya. Kalau makan, jangan dicari dalil yang membolehkan. Boleh makan nasi, mana dalilnya? Ya, ya kan? Boleh makan durian, dalilnya mana? Nanti kebanyakan dalil. Tapi yang dicari dalil yang melarangnya. Itu gak boleh dimakan. Dalilnya apa? Nah, itu baru ada. Itu kalau makan, yang dicari dalil yang melarangnya. Tapi kalau ibadah, yang dicari dalil yang memerintahkannya, bukan yang melarangnya. Nah, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Yang perintahnya begitu. Tapi kalau kenapa orang gak boleh sholat maghrib 4 rakaat? Mana dalilnya melarang? Ya gak ada. Cari hadis, semua buku kitab hadis, gak ada lafaz hadis yang mengatakan larangan sholat maghrib 4 rakaat, gak ada. Kenapa tapi tidak ada orang yang berani melakukannya? Karena tidak ada perintahnya. Nah, itu bedanya makan dengan ibadah. Bekerja juga sama, kerja apa saja silakan. Ya. Jangan dicari, boleh berdagang, dalilnya apa? Boleh jadi pegawai, dalilnya apa? Boleh ini, boleh itu. Dengan segala macam jenisnya. Yang dicari dalil yang melarang. Tidak boleh ini, jual beli ini enggak boleh. Itu baru ada dalilnya. Jual beli apa saja silakan, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum silahkan apa saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, wala kullin fa inna nabi alaihi salatu wasalam bayyana fadl al marad. Tetapi meskipun demikian, kesehatan itu lebih utama. Tetapi bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika ditimpa sakit, di sana juga ada keutamaan tersendiri, keutamaan yang lain. Nah, makanya Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya apa yang menimpa seorang mukmin itu semuanya baik. Nah, in asabat husarra syakara fahada khairun lah. Kalau ditimpa sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fa hada khairun lah. Kalau juga ditimpa sesuatu yang menimbulkan penderitaan, ditimpa ujian musibah, dia sabar, itu juga kebaikan untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, itu tidak terdapat keadaan semacam itu kecuali bagi orang yang beriman. Nah, makanya tibun nafsi, seorang mukmin jiwanya tetap tenang. Kalau orang-orang selain mukmin, kalau sedang mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, melampaui batas di dalam meluapkannya, di dalam merayakan kegembiraannya, melampaui batas. Juga mempengaruhi sikap-sikapnya, kemudian menjadikan meremehkan orang lain, menjadikan merasa paling hebat, menjadikan segala macamnya. Sebaliknya ketika ditimpa sesuatu yang membuat dirinya menderita, jatuh putus asa. Mukmin tidak. Dapat nikmat, syukur kepada Allah, semakin tawadhu, semakin ingat. Dan itu sebagai ciri tanda kebahagiaan seseorang. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, min alamati sa'adah, diantara ciri tanda kebahagiaan orang itu adalah kullama zida fi ilmihi zida fi khawfihi, setiap ditambahkan kepadanya ilmu semakin tambah pula rasa takutnya. Ciri orang yang bahagia begitu, semakin berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin rasa takutnya itu tambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semakin bertambah hartanya, akan semakin rendah, rendah hati, pemurah. semakin tinggi kedudukannya, posisinya, jabatannya, itu akan semakin memberikan kepada bawahannya kemanfaatan-kemanfaatan, semakin dekat dengan masyarakat. Sebaliknya, ciri orang yang sengsara ketika semakin tinggi ilmunya, semakin merasa percaya diri, berkurang bahkan sedikit rasa takutnya kepada Allah. Semakin banyak hartanya, semakin bakhil, semakin menghitung-hitungnya, dan seterusnya. Idza ma usibal mar'u, idza ma usibal mar'u bihi, kalau seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya penyakit yang mengenainya, kalau dia sabar, kalau dia seorang mukmin, ini akan memberikan keutamaan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Nah, musibah secara zahirnya itu tidak menyenangkan, tetapi di balik itu ada faidah, ada hikmah. Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Nah, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu lahu khatayahu. Tidaklah seorang muslim itu ketika ditimpa satu musibah dengan segala bentuknya, ya, sakit, kesedihan, kegundah gulanaan, semua yang menjadikan dirinya sedih, menjadikan dirinya merasa menderita, kalau dia muslim, dia sabar, sampai pun sepucuk duri yang melukai kulitnya, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dengannya dosa-dosanya. Jadi sehat seorang muslim menjadi suatu nikmat, sakit seorang muslim juga di sana ada manfaat. Bahkan yang telah kita sebutkan, ketika seorang ditimpa sakit yang di saat sehatnya dia terus melaksanakan ketaatan-ketaatan, di saat sakitnya ganjaran ketaatannya itu tidak hilang meskipun dia tidak mengamalkannya karena sakit. Demikian pula ketika bersafar, demikian pula ketika seorang masih muda dia giat menjalankan ibadah, ketika sudah tua tidak lagi bisa giat menjalankan ibadah, maka ganjarannya tidak terputus. Illa alladzina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka falahum, untuk mereka ajrun, ganjaran ghairu mamnun, yang tidak terputus. Kata Ibnu Abbas, ini untuk orang-orang yang ketika muda, ketika perkasa, ketika kuat, giat beribadah, ketika sudah lemah, ketika sudah tua, ganjarannya tidak diputus. Nah, itu keutamaan orang sakit yang ketika sehatnya dia rajin beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijaga ketika diberikan kesehatan dan disabari ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya ujian sakit. Ketika sakit ingat kepada Allah. Ketika tertimpa sesuatu yang menimpanya, ya, berkurang kesehatannya, ingat kepada Allah. Lebih jelas lagi Rasulullah SAW memberitakan tentang adanya seorang yang pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang satu penyakit. Kata Nabi SAW bertanya kepada salah seorang badui, orang pegunungan, orang pedalaman, datang ditanya oleh Nabi, "Amma sudi'ita qattu?" Apakah engkau pernah ditimpa penyakit soda', sakit, ya, sakit kepala? Orang ini mengatakan, "Qala, wa mas soda'?" Ya, as-soda', apa itu soda'? Tidak tahu. Ya, la 'arifuhu. Aku tidak tahu. Fa'alamahu bihi Rasulullah SAW, Nabi SAW memberitakan atau menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan soda'. Ketika dijelaskan, soda' itu begini, begini, begini. Nah. Qala, la. Kata orang tersebut, tidak pernah. Qala, alam yusib, alam tusib kal huma qattu. Apakah tidak pernah engkau tertimpa sakit panas? Qala, wa ma hiya hadi? Tanya lagi, apa itu? Ya, sakit panas itu apa? Ya. Fa'alamahu Nabi alaihi salatu wasalam, qala la. Ketika diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu mengatakan, tidak pernah. Nah. Fasakata sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasalam pun terdiam. Walamma kana ghaira ba'idin munsarifan, ketika orang ini pergi berlalu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang ingin melihat sosok penghuni neraka, oh lihat orang itu. Nah, heran para sahabat, kok Rasulullah SAW bisa tahu? Ya. Yang pertama jelas beliau memiliki pengetahuan dari wahyu. Tapi dari sisi tanda-tanda, ketika orang itu tidak pernah sakit, tidak kenal penyakit, tebal, mau taruh di mana saja, anti penyakitnya sudah. Ya. Di hutan nyamuk enggak doyan. Ya. Penyakit-penyakit itu tidak ada yang mau. Ya, semua bakteri, semua virus itu tidak mau. Sehat terus. Itu justru mengkhawatirkan. Ya. Kenapa? May yuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, ditimpakan kepadanya musibah. Rasulullah SAW juga pernah sakit. Musa alaihissalatu wasalam yang kuat. Ya, ketika mengambil air di sumur, itu orang-orang mengambil air untuk satu kali angkat, diangkat bertujuh. Ini Nabi Musa sendirian. Padahal beliau baru perjalanan jauh ketika pergi, ya, dari kota karena khawatir akan dibunuh karena memukul orang yang itu adalah dari sukunya Fir'aun. Ya, pergi ke kampung, perjalanan jauh, habis safar, belum makan, itu bisa ngangkat yang itu diangkat oleh kekuatan 7 orang. Tapi beliau juga mengalami kesedihan, mengalami musibah. Bahkan musibah, ujian yang menimpa para nabi lebih berat. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dari kalangan manusia. Hingga satu sisi diberikan sakit, sabar. Satu sisi juga bersyukur. Semoga ini menjadi tanda penghuni surga. Ya, digugurkan dosa-dosanya. Tapi ketika diberikan sehat, manfaatkan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu yang menyebabkan seorang itu akan lapang jiwanya. Sakit, ya tenang saja. Sehat juga tenang saja. Nah, itu memberikan pengaruh seorang itu menjadi tenang jiwanya. Ini beberapa faedah yang telah kita baca pada hadis yang sebelumnya. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. حدثنا إبراهيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم anil birri wal ismi. Qal al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayat tali'a alayhin nas. Anin Nawas ibn Sam'an, dari Nawas bin Sam'an al Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sa'ala, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang al bir, kebajikan, wal ismi, dan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebajikan, husnul khuluq, adalah bagusnya budi pekerti, akhlak. Wal-ismu, sedangkan dosa, ma hakka fi nafsik, ma hakka fi nafsik, apa-apa yang terdapat ganjalan di dalam hatimu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka untuk orang lain mengetahui hal tersebut ada pada dirimu. Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, dan mengatakan qad sabaqa masyruhan hadal hadis qabla iddati ahadith, telah lewat hadis ini dan telah dijelaskan sebelum hadis-hadis yang setelahnya yang banyak. Ghaira annahu qad qila fil misli, namun telah ada ungkapan kullama tuqurrira taqarrara, setiap kali diulang-ulang itu akan semakin mantap. Ya, itu ilmu. Nah, ini hadis sudah lewat, sudah dijelaskan. Ya, khusus di dalam kitab ini. Belum lagi di dalam kitab-kitab yang lainnya. Dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ada. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Belum di sela-sela keterangan saat itu menjelaskan. Nanti dibawakan hadis ini. Tapi ilmu itu sifatnya semakin diulang-ulang itu akan semakin kuat, semakin mantap, semakin mengendap. Nah, sebagaimana keutamaan ilmu dibanding keutamaan yang lain seperti harta, itu ilmu kalau semakin diberikan itu akan semakin bertambah. Nah, punya hafalan, sering-sering disampaikan kepada orang, itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Punya hadis, sering disampaikan kepada orang, dibaca penjelasannya, Nanti setiap kali disampaikan, dibaca penjelasannya, akan ada lagi tambahan-tambahan faedah. Tapi kalau harta, ya, semakin sering diberikan kepada orang lain, itu akan susut, susut, susut, dan akan habis. Nah. Oleh karena itu, ketika diulang, jangan menjadi bosan. Karena setiap mengulang ilmu, mengulang hadis, akan semakin menguatkan dan akan menambah faedah tambahan. Faqul, maka beliau mengatakan, fi hadzal hadis dalilun ala fadlil birri al-mufassari bi husnil khuluqi. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang keutamaan al-birr, perbuatan kebajikan, yang dijelaskan bentuknya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Wa fihi dalilun, juga di dalamnya terdapat dalil ala syu'umil ismi al-mufassari bitaraddudi fi sadri, tentang dosa yang itu akan membuat pelakunya celaka. Dijelaskan dosa itu adalah bitaraddudi fi sadri, adanya kebimbangan, keraguan, kegalauan di dalam hati. Nah, itu sebagai ciri perkara itu adalah dosa. Wal hauku fihi, ada sesuatu yang mengganjal, yang menjadikan tidak plong. Ada rasa sesuatu yang menjadikan hatinya itu tidak tenteram. Nah, ada sesuatu yang mengganggu, mengganjal. Wa karahiyatu ittila'in nasi 'alaihi, ditambah lagi kalau ada orang melihat hal itu ada padamu, engkau tidak senang. Nah. Thumma huwa bayanun lil 'amilin min al 'amal allati ya'maluha al mukallaf. Kemudian di sana terdapat penjelasan, ya, terhadap orang-orang yang beramal, dari amal-amal yang dikerjakannya bagi mereka-mereka yang telah mukallaf. Yang pertama al-amalul awal, amal yang pertama al-birru, amal kebajikan. Wal-birru kalimatun jami'atun li khisalil khairi. Al-birr itu adalah satu kata yang diungkapkan, yang tercakup di dalamnya khisalul khairi, perangai-perangai kebaikan. Jadi al-birr itu lebih luas daripada al-hasanah. Al-khair, aqwaluha wa af'aluha, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Fataqul, kalau engkau mengatakan fulanun barun, ada orang dia dikatakan al-bar, ya. Kita ini sudah sering tersimpan di benak kita kalau bir itu yang terbayang sesuatu tertentu. Al-bar juga begitu. Nah, kita kembalikan kepada ungkapan-ungkapan syariat. Al-bar itu sesungguhnya orang yang sangat baik, yang punya budi pekerti yang banyak, ucapannya baik, perbuatannya baik, juga dermawan. Itu al-bar namanya, orang yang baik. Kalau orang dikatakan al-bar, dia itu orang yang baik. Dalam bahasa Arabnya, dia itu al-bar, ya. Barun, dia itu barun. Itu maksudnya fi amalihi al-qawli wal-fi'li. Baik dalam ucapannya, baik pula dalam perbuatannya. Fa fasara al-barra bi husnil khuluq. Ya. Rasulullah SAW menafsirkan, menjelaskan al-bar itu dengan mulianya budi pekerti. Wa husnul khuluq min al-a'mal allati tu'tabaru min dawatil ma'ani al-'amah. Kita adzan. Wa husnul khuluqi min al-a'mal allati tu'tabaru min dawatil ma'ani al-'amah. Mulianya budi pekerti itu merupakan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang ukurannya dilihat dari makna yang luas, yang mencakup umum. Jadi patokannya luas, dilihat dari segala sisinya. Orang dikatakan husnul khuluq. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna khayrakum ahasinukum khuluqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik, paling mulia akhlak budi pekertinya. Wa huwa asqalu syai'in fi mizani sahibihi. Dan budi pekerti yang mulia itu termasuk sesuatu yang paling akan memberatkan timbangan amal soleh bagi pemiliknya. Wasani yang kedua, al-ismu, dosa. Wal-ismu huwa alladhi yantaju an fi'lil ma'asiyati al-zahirah awil batinah. Dosa itu adalah sesuatu yang merupakan buah dari perbuatan kemaksiatan yang lahir, yang tampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Buah atau hasil dari perbuatan maksiat baik yang tampak maupun yang tersembunyi itulah dosa. Nah, al-qauliyah awil fi'liyah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa 'arafahu an-nabiyyu 'alaihi salatu wasalam bi qawlihi ma haka fi nafsik wa karihta ayatali alaihi nas. Apa-apa yang ada terdapat menjadikan ganjalan pada hatimu, pada dirimu, dan engkau tidak suka kalau ada orang lain melihatnya. It min tabi'atil muslim. Di mana termasuk diantara tabiat orang muslim, annahu yakrahu ayatali'an nasu ala mukhalafatihi wa su'i amalihi. Dia tidak suka kalau ada orang melihat dia dalam keadaan menyelisihi prinsip keislamannya dan jelek perbuatannya. Ya. Orang muslim itu ketika dia punya iman tentunya, ya, karena iman itu bercabang-cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman bercabang-cabang. Yang paling tinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa danaha imatatul adha'ani tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Kalau orang masih punya iman, dia terlihat berbuat jelek, itu akan malu. Sehingga orang muslim kalau berbuat jelek itu sembunyi-sembunyi. Nah, bedanya pencuri muslim dengan pencuri kafir. Kalau pencuri muslim dia sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan orang, malu. Kalau pencuri kafir dia sembunyi-sembunyi karena takut ketangkap polisi. Ya, dia punya iman, apa yang takuti? Kalau bukan karena takut ketahuan mencuri, ditangkap menjadi penjahat. Nah, wa yuhibbu ayatali'an nasu ala husni amalihi. Dan dia lebih senang orang muslim itu kalau orang melihat dalam keadaan dia sedang berbuat baik. Min qawlin aw fi'lin. Nah. Yang dilihat bukan keinginannya. Kalau keinginan dilihat sedang berbuat baik, itu keinginan yang jelek. Tapi menilai perbuatannya. Kalau orang berbuat ini, dia keinginannya untuk diketahui orang. Itu biasanya perbuatannya kebaikan-kebaikan. Nolong orang. Ya. Rasa rugi kalau tidak ada orang tahu. Ini diberitakan, kemarin saya nolong orang, ini. Memang perbuatan dia memberitakan amalan baiknya itu jelek. Tetapi perbuatan yang dia beritakan itu perbuatan baik. Ya. Tapi kalau dia kemarin mencuri misalkan, tidak akan cerita, saya kemarin mencuri. Tidak akan. Dia akan tutup rapat-rapat. Nah, itu kecenderungannya demikian. Wa fi dhamni hadha ta'rif lil birri wa ta'rif lil ismi yadhharu targhib wal hath lil mukallafin 'ala al birri al mufassar bi husni al khuluq wa tahdhir min al ismi al natiji 'an al ma'siyati al zahirati wal batinah al qawliyah aw al fi'liyah. Dan di dalam kandungan apa yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW tentang al-birr dan juga definisi tentang al-ism, perbuatan kebajikan dan perbuatan dosa, apa yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW itu akan memberikan adanya dorongan, penyemangat bagi orang-orang yang telah mukallaf untuk berbuat kebajikan, yang itu ditafsirkan dengan husnul khuluq. Dan juga sekaligus tahzir, peringatan dari perbuatan dosa yang itu merupakan hasil dari perbuatan maksiat yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang bentuknya perbuatan ataupun perkataan ucapan. Nah, apa kaitannya dengan tibun nafsi? Jauhi perbuatan maksiat sehingga jiwanya tidak menjadi sempit. Jiwanya akan lapang. Kalau tidak ada perkara yang disembunyikan, tidak ditutup-tutupi, itu plong. Tidak perlu takut. Ketemu si anu takut. Kenapa? Karena kemarin di belakang punggungnya itu berbuat begini, begini, begini, begini. Padahal yang ini tidak tahu menahu. Tapi mau ketemu rasanya khawatir, takut, malu, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu bersih, terhindar dari sekian banyak kemaksiatan, tidak banyak dosa pada dirinya, itu akan lapang dadanya. Nah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya untuk bertemu dengan manusia dan untuk tampak kepada manusia apa yang dia sembunyikan dengan yang ditampakkan itu semuanya sama. Nah, itu lebih tenang. Barakallahu fikum. Ini bisa kita baca pada pertemuan kali ini insyaallah. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.